Mitra bisnis, meningkatnya investment grade Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan daya saing ekonominya yang selalu menurun sejak 2 tahun terakhir. Merosotnya daya saing Indonesia itu disebabkan oleh dua faktor, yakni masalah infrastruktur dan kepastian hukum. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, dalam hal infrastruktur, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia? Ada sih, jadi jalan menuju pelabuhan dibenahi, kemudian pelabuhan-pelabuhan diperdalam seperti rencana di Tanjung Priok dan di Tanjung Perak. Tapi kecepatan membangun infrastruktur kita jauh lebih rendah daripada negara-negara lain dan sangat boleh jadi lebih rendah dari depresiasi. Kan kita punya infrastruktur total, infrastruktur itu kan usianya tergerus kan, setiap tahun kan ada depresiasi, penyusutan. Nah, besarnya penyusutan itu lebih tinggi daripada investasi baru. Harusnya investasi baru lebih besar dari penyusutan supaya akumulasi atau kumulatif infrastruktur yang ada meningkat. Kita membangun kalau dengan kecepatan rendah, tidak akan menyelesaikan masalah. Kan? Lalu dalam hal kepastian hukum, ada saran Pak untuk pemerintah apa yang harus menjadi fokus utamanya? Udah buntu kita ya. Yang udah pasti adalah gini, penegak hukumnya dibereskan. Jadi penegak hukum itu sekarang kan pembengkok hukum. Ya lihat aja lah, mulai dari Mahkamah Agung sampai Pengadilan Negeri, dari Kejaksaan sampai Kepolisian, orang tidak bersalah kalau dipenjara gitu, seperti kasus Chevron itu. Gitu. Dan itu membutuhkan kepemimpinan yang strong gitu, strong dalam artian decisive dia gitu ya. Kalau dia sadar ini harus betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu, suri toladan, kemudian akses masyarakat untuk menilai hasil-hasil keputusan dari pengadilan supaya rakyat tahu gitu, oh ini jelas narkoba kok dihukumnya ringan gitu ya. Nah, jadi rakyat bisa cepat mengawasi, transparansi, supaya juga hukum itu bisa pasti. Di Indonesia kan ketidakpastian hukum itu tercermin misalnya dari dua kasus yang serupa, tapi hukumannya yang satu 10 tahun, yang satu 2 tahun. Nah ini kan menimbulkan ketidakpastian. Saya kalau berbuat benar pun bisa masuk penjara, nah, itu yang parah. Oleh karena itulah kita harus memperbaiki institusi kita, aturan-aturannya harus konsisten, tidak multi-interpretatif, dan tidak memberikan keleluasaan yang terlalu luas kepada pemutus. Ya. Jadi kalau sudah jelas ini hukumannya segini, jangan hukuman antara 1 sampai 20 tahun. Itu manuvernya terlalu besar hakim. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.